بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Khonabtin azakumullah, pada kesempatan majelis kedua ini kita akan membawakan beberapa tuduhan-tuduhan, syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh musuh-musuh dakwah terhadap dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Seperti yang disebutkan tadi, ada beberapa tuduhan yang disebutkan oleh mereka, di antaranya bahwasanya beliau membatalkan semua kitab-kitab mazhab yang empat dan menyatakan bahwasanya umat manusia semenjak 600 tahun yang lalu tidak di atas kebenaran. Tuduhan bahwasanya beliau menyatakan ikhtilaf ulama adalah musibah. Tuduhan beliau mengharamkan ziarah kubur Nabi, mengharamkan ziarah kubur orang tua dan semisalnya. Tuduhan-tuduhan tadi dijawab oleh Syekh, disebutkan dalam kitab Ad-Durarus Saniyah juz yang pertama 31. Beliau mengatakan jawabi an hadhil masail, jawabanku tentang masalah-masalah di atas, tuduhan-tuduhan di atas, anni aqul, aku menyatakan subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Allah, ini adalah tuduhan yang besar, kedustaan yang besar. Sebelum ini sudah ada bahkan orang-orang yang menuduh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau mencela Nabiullah Isa, mencela orang-orang saleh. Fatashabahat qulubuhum biftira'il kadzib wa qawli zur. Alangkah miripnya ucapan-ucapan mereka ini dengan mengada-adakan dusta dan ucapan-ucapan dusta. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh demikian, mencela Nabi Isa, mencela orang soleh dan segala macamnya, padahal ada demikian keadaannya. Juga sebagaimana kami dituduh dengan tuduhan-tuduhan tadi, dan itu semuanya kedustaan atas nama kami. Itu semua tuduhan dusta yang disampaikan oleh musuh-musuh agama. Juga ketika mereka menuduh bahwasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah melarang orang bersalawat kepada Nabi, juga belum mengatakan hadza kadzibun wa buhtanun iftarahu alayya asy-syayatin alladzina yuriduna an ya'kulu amwal an-nas bil batil, ini adalah kedustaan, tuduhan-tuduhan dusta yang dimunculkan oleh para setan-setan yang ingin memakan harta umat manusia dengan cara yang batil. Naam. Begitu pula barakallahu fikum, tuduhan bahwasanya beliau mengingkari syafaat. Beliau menyatakan bal nashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafi' al-musyaffa' sahibul maqamil mahmud nas'alullah al-karim rabbal 'arsyil 'azhim ayyushaffi'ahu fina wa ayyushrana tahta liwa'ih. tuduhan beliau mengingkari syafaat. Beliau mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim, ini kedustaan yang besar. Bahkan kami bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW memberi syafaat, diberi izin memberikan syafaat. Beliaulah pemilik al-maqamul mahmud. Kita memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbnya Arsy yang Maha Agung, untuk menjadikan Rasul sebagai pemberi syafaat kami dan menggolongkan kami di bawah bendera beliau alaihi salatu wasallam. Hadza i'tiqaduna wa hadza alladhi masya alaihi salafus salih min al-muhajirin wal ansar wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wala imat al-arba'ah radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah keyakinanku, dan di atas prinsip inilah berjalan salafus salih dari kalangan para sahabat muhajirin, sahabat ansar, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan imam mazhab yang empat. Meyakini Rasul pemberi syafaat dan dikasih izin untuk memberikan syafaat. Wahum ahabbun nasi li nabiyihim wa a'zamuhum fi ittiba'ihi wa syar'ih. Salafun as-salih adalah orang yang paling cinta kepada Nabi mereka, yang paling agung dalam mengikuti Nabi kita dan syariatnya. Fa'in kanu ya'tuna inda qabrihi yatlubuna syafa'ah fa'inna ijtima'ahum hujjah. Kalau seandainya mereka dulu pernah datang ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam meminta syafaat langsung kepada beliau, kalau seandainya pernah, ijma mereka telah hujjah. Tapi enggak pernah ada itu. Wal qa'il innahu yutlabu minhu syafa'ah ba'da mautih yuridu alaina dalil min kitabillah aw min sunnati rasulillah aw min ijma'il ummah. Walhaq wa haq wa yutaba'. Orang yang menyatakan boleh meminta syafaat kepada Rasul setelah matinya beliau, tolong datangkan kepada kami dalilnya dari kitabullah atau sunnah Rasulnya atau ijma' umat, sebab al-haq itu lebih pantas diikuti. Semua tidak ada dalilnya. Jadi yang beliau ingkari itu, kalau Anda meminta syafaat langsung kepada Rasul setelah beliau wafat, datang ke kuburan Rasul, ya Rasulullah beri aku syafaat, itu yang dicela dalam Islam, itu yang diingkari dalam Islam. Yang namanya syafaat diminta hanya dari Allah Azza wa Jal. Syafaat dengan izin dari Allah Azza wa Jal. Syafaat untuk orang yang Allah ridhai. Naam, kita meyakini Nabi Muhammad mendapatkan izin untuk memberi syafaat. Tapi ingat, setelah izin dari Allah, dengan ridhonya Allah, dan untuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibahas tadi, Allah hanya ridha kepada ahlu tauhid dan kepada ketauhidan. Jangan salah paham. Begitu pula tuduhan-tuduhan yang lain. Pernyataan bahwasanya beliau mengkafirkan, tuduhan beliau mengkafirkan semua orang kecuali yang ikut dengan beliau. Pernyataan bahwasanya pernikahan mereka tidak sah. Beliau jawab ini semua ikut. Kata beliau, faya ajaba kaifa yadkhulu hadza fi aqli aqil wa hal yaqulu hadza muslim. Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan, sungguh aneh, kata beliau. Bagaimana mungkin pemikiran semacam ini masuk pada akalnya orang yang berakal? Apakah ada seorang muslim yang mengatakan demikian? Semuanya kafir kecuali yang ikut sama saya. Tidak ada yang mengatakan demikian. Kata beliau, inni abra'u ilallah min hadzal qaul. Aku berlepas diri kepada Allah dari pernyataan yang semacam itu. Alladzi ma yasturu illa min mukhtalil aql. Ucapan yang tidak muncul kecuali dari orang yang enggak waras akalnya. Faqatarallahu ahlal aghradil batilah. Maka semoga Allah memerangi orang-orang yang punya niatan-niatan batil dalam masalah seperti ini. Yang waras akalnya saja enggak punya pemahaman semacam itu, apalagi muslim, apalagi saya, kata beliau. Kif dikatakan semuanya kafir kecuali saya. Enggak ada yang mengatakan demikian. Juga tuduhan yang disampaikan kepada beliau, bosnya beliau mengkafirkan keumuman kaum muslimin. Mengkafirkan keumuman kaum muslimin dengan tanpa perincian, kebiauya langsung dikafirkan semua. Beliau menjawab, semua disebutkan dalam kitab Ad-Durarus Saniyah di juz yang pertama di bagian awal ya. Beliau mengatakan kullu hadza minal kadzib wal buhtan alladhi yasudduna bihi an-nasa 'an dinillahi wa rasulih. Ini semuanya kedustaan, tuduhan-tuduhan dusta yang dengan itu mereka hendak memalingkan umat manusia dari agama Allah dan Rasulnya. Beliau mengatakan wa idza kunna la nukaffiru man 'abada sanam alladhi 'ala Abdul Qadir wa sanam alladhi 'ala qabr Ahmad al-Badawi wa amsalihima li'ajli jahlihim wa'adami man yunabihuhum fakaifa nukaffiru man lam yushrik billah idha lam yuhajir ilayna aw lam yukaffir wa yuqatil subhanaka hadha buhtanun azim. Kata beliau, kami tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah patung yang ada di kuburannya Abdul Qadir Jailani. Kami tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah berhala yang di kuburannya Ahmad Al-Badawi dan semisal mereka, karena mereka jahil dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Tidak dikafirkan karena jahilnya mereka dan belum sampai hujah kepada mereka. Yang sujud langsung nyembah berhala-berhala di kuburannya Abdul Qadir Jailani, di kuburannya Ahmad Al-Badawi, itu saja yang kami kafirkan karena jahilnya mereka, karena tidak ada yang menyampaikan hujah kepada mereka. Bagaimana mungkin kami mengkafirkan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah ketika tidak hijrah kepada kami, atau ketika tidak mengkafirkan atau memerangi kaum muslimin. Subhanallah, kata beliau, ini kedustaan yang sangat nyata. Kif dikatakan kami gampang mengkafirkan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ini enggak waras, ikhwan. Yang nyata-nyata seperti itu perbuatannya, sujud langsung di berhala, langsung menyembah kuburannya Abu Qadir Jailani, yang langsung ibadah kepada kuburannya Ahmad Al-Badawi, itu saja tidak kami kafirkan karena jahil, karena belum ada hujah sampai kepada mereka, apalagi yang selain mereka, apalagi yang selain mereka. Subhanallah, hadza buhtanun adzim. Hadza buhtanun adzim, kata beliau, ini merupakan kedustaan yang amat sangat nyata. Beliau juga mengatakan wa amma takfir fa ana ukaffiru man arafa din ar-rasul thumma ba'da ma arafahu sabba wa naha an wa 'ada man fa'ala fa hadha huwa alladhi ukaffir wa aktsarul ummati walillahi alham laysu kadhalik. Adapun pembahasan takfir, aku mengkafirkan siapa saja yang mengenal Arafah, sudah mengenal, mengilmui agama Allah, agama Rasul, agama Islam, tapi setelah dia mengetahuinya justru dia mencela agama Islam, menghinakan agama Islam, melarang orang masuk Islam, memusuhi kaum muslimin, ini yang saya kafirkan. Dan mayoritas umat Islam alhamdulillah tidak demikian keadaannya, sehingga betul-betul bertentangan dengan prinsip beliau. Dari sini khonafin a'zakumullah sangat jelas menunjukkan itu semuanya tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan kaum orientalis, dari kalangan Zionis Salibis, dimunculkan oleh musuh-musuh sunnah dari kalangan Rafidah, dari kalangan Sufiyah, dari kalangan Khawarij, dari kalangan liberalis, untuk membuat umat lari dari tauhid, lari dari sunnah, lari dari Islam yang benar dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dai-dainya, alim-alimnya, tokoh-tokoh ulama'nya dikasih tuduhan-tuduhan yang membuat umat lari daripadanya. Tukang takfir, tukang membid'ahkan dan semisalnya dengan serampangan seperti ini. Padahal itu semuanya adalah buhtanun azim, kedustaan yang begitu besar. Kedustaan yang begitu besar, barakallahu fikum. Nah, ini beberapa tuduhan-tuduhan yang ada. Dan memang demikian cara mereka ya ikhwan. Musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam tidak mampu membantah hujjah-hujjah, argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam dakwahnya. Karya-karya beliau umumnya ayat hadis, ayat hadis, keterangan salaf, selesai. Jarang ada keterangan dari beliau. Kitab Tauhid karya beliau yang menjelaskan masalah tauhid dan mewaspadai bahaya syirik, isinya bab, ayat, ayat, hadith, hadith, keterangan salaf, tafsir salaf, keterangan ulama, selesai. Diambil faedah-faedahnya, masalah 1, 2, 3, istimad hukum dari ayat dan hadis di atas. Kata lagi yang lain. Dan begitu buku-buku yang lainnya, para pelajar. Sulit bagi musuh-musuh agama untuk membantah. Membantah bagaimana? Ayat wa hadith. Sehingga mereka melakukan cara yang lain, cara makar, dengan cara menjatuhkan kedudukan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tuduhan-tuduhan dusta. Mereka tidak malu berdusta. Semua yang dituduhkan tadi tidak benar. Barakallahu. Tuduhan mengharamkan ziarah kubur tidak benar. Ziarah kubur itu dianjurkan dalam Islam. Rasul yang menganjurkannya. Barakallahu. Tetapi yang dilarang, yang dikecam, yang diharamkan ketika ziarah kubur itu ada unsur kesyirikannya, ada unsur kemungkaran-kemungkarannya. Ziarah kubur tapi doa kepada ahli kubur. Ziarah kubur tapi minta pesugihan kepada yang dikubur. Ziarah kubur tapi minta ini, minta itu, nazar, nyembelih dan segala macam di kuburan. Itu yang enggak syar'i, itu yang dilarang. Adapun ziarah kubur, menziarahi kuburnya orang tua apalagi itu family, atau ziarah kubur secara umum dengan tujuan untuk mendoakan kebaikan bagi ahli kubur dengan cara yang syar'i, itu enggak dilarang. Ziarah kubur Nabi juga demikian dengan cara yang syar'i, enggak dilarang. Yang dilarang ziarah-ziarah kubur yang melanggar syar'i, yang di sana banyak praktek-praktek kesyirikannya dan banyak praktek-praktek kebid'ahannya, barakallahu. Nah, dengan cara semacam itu menjatuhkan kedudukan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Tuduhan yang lainnya lagi yang menyatakan bahwasanya beliau menafsirkan Quran dengan ra'yunya, mencomot hadis yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dijelaskan, diluruskan ini semuanya oleh putra beliau Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia menyatakan wa amma ma yakdzib atau ma yukadzdzabu alaina sitran lil haqq wa talbisan 'alal khalq bi annana nufassirul qur'ana bi ra'yina wa na'khudha minal haditsi ma wafaqa fahmana min duni muraja'ati syarah wala mu'awwal 'ala syaikh wa ana nad'u min rutbati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi qawlina النبي رمة في قبره وعصى أحدنا أنفع له منه وليس له شفاعة وأن زيارته غير مندوبة وأنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله حتى أنزل الله عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله مع أن الآية مدنية وأننا لا نعتمد على أقوال العلماء ونطرف مؤلفات أهل المذاهب لكون فيها الحق والباطل وأننا مجسمة وأننا نكفر الناس أهل الإطلاق أهل زماننا ومن بعد 600 إلى من هو على ما نحن عليه. Ini semuanya kata beliau. Jawabannya subhanaka hadza buhtanun azim. Adapun yang didustakan atas nama kami sebagai upaya untuk menutupi al-haq dalam rangka untuk membuat talbis pengkaburan atas makhluk, seperti tuduhan bahwasanya kami menafsirkan Quran dengan pendapat kami sendiri atau mencomot hadis yang sesuai dengan pemahaman kami dengan tanpa merujuk syarahnya atau keterangan syekh, tuduhan kami menjatuhkan martabat Nabi dengan ucapan Nabi itu debu dalam kuburannya, atau ucapan yang menyatakan tongkat kami lebih manfaat daripada kuburan Nabi, atau tuduhan yang menyatakan kami menyatakan Nabi tidak punya syafaat, atau tuduhan yang menyatakan ziarah Nabi tidak dianjurkan, atau Nabi tidak mengenal makna la ilaha illallah hingga Allah turunkan ayat ini fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah padahal ayatnya madaniyah, atau tuduhan bahwasanya kami tidak berpegangan dengan pernyataan para ulama, atau tuduhan kami membinasakan karya-karya ulama madzhab 4 dengan alasan padanya ada hak ada batil, atau tuduhan kami mujassimah menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, atau tuduhan bahwasanya kami mengkafirkan semua orang yang ada di zaman kita dan orang-orang setelah 600 tahun Hijriah kecuali yang bersama dengan kami. Ini semuanya jawabannya adalah kata beliau fajami' hadhil khurafat wa asbahiha lamma istafhamana anha man dhukira awwala ya'ni ulama Makkah kana jawabuna fi kulli mas'alatin min dhalik subhanaka hadha buhtanun azim. Maka semua khurafat-khurafat tadi dan yang semisal itu ketika ada ulama-ulama yang kami sebutkan tadi, ulama Makkah, meminta klarifikasi kepada kami, maka jawaban kami atas masing-masing masalah tadi adalah subhanaka hadza buhtanun azim. Subhanallah, itu kedustaan yang sangat nyata. Faman rawa anna syai'an min dzalik aw nasabahu ilaina faqad kadzaba alaina. Barang siapa yang meriwayatkan dari kami sesuatu saja daripada itu atau menisbatkannya kepada kami, maka sungguh dia telah dusta atas nama kami. Waman syahada halana wa hadara majalisana wa tahaqqaqa ma indana alima qat'an anna jami'a dhalika wada'ahu waftarahu 'alaina a'da'ud-din wa ikhwanus syayatin tanfiran lin-nas 'anil idh'ani bi ikhlasi tauhid lillahi ta'ala bil ibadah wa tarki anwa'i syirk alladhi nasallahu 'alaihi bi anna allaha la yaghfiruhu wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Barang siapa kata beliau, Syekh Abdullah bin Muhammad, putranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, barang siapa yang menyaksikan kondisi kami, yang hadir di majlis-majlis kami, dan mengetahui apa yang ada pada kami, dia pasti akan tahu secara pasti bahwa semua tuduhan-tuduhan tadi diletakkan, dituduhkan atas nama kami oleh musuh-musuh agama, para saudara setan, ikhwanus syayatin, dalam rangka untuk membuat umat lari dari ketundukan kepada Allah, mengikhlaskan ibadah untuk Allah, membuat umat lari dari upaya meninggalkan beragam kesyirikan yang Allah nyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Tegas. Itu semuanya adalah makar-makar musuh-musuh agama, makar-makar musuh-musuh sunnah. Seperti yang sering saya sampaikan, yang begitu getol membuat makar dari kalangan orang-orang kafir, orientalis, zionis, salibis, yang mengaku sebagai muslimin, dari kalangan liberalis, dari kalangan syiah rafidah, dari kalangan sufiyah, dari kalangan khawarij. Mereka inilah barakallahu fikum yang dengan begitu arogan mengkampanyekan anti dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka ini semua yang kemudian melabeli dakwah beliau dengan Wahhabi, yang anti dengan Biladut Tauhid, negeri Tauhid Saudi Arabia, yang menuduh Saudi Arabia sebagai negara Wahhabi dan semisalnya. Di antara barakallahu fikum tuduhan sekarang ini yang dilontarkan oleh musuh-musuh agama ialah tuduhan bahwasanya negara Saudi Arabia sebagai bentuk barokah dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah negara pendukung teroris. Bayangkan, negara pendukung teroris. Ini semuanya kan jawabannya sama. Subhanaka hadza buhtanun adzim. Justru barakallahu fikum negara Saudi dengan ulama-ulamanya anti terorisme, anti radikalisme yang sesat, yang menyimpang dari prinsip-prinsip agama Islam, yang menjelaskan tentang terorisme, ulama-ulama Saudi, ulama yang lainnya mengambil ilmu dari mereka, yang menerangkan radikalisme, bahaya radikalisme, ulama-ulama Saudi, ulama-ulama yang lainnya mengambil ilmu dari mereka. Di antara barokahnya ulama Saudi, di antara barokahnya Saudi dan dakwah sana, ikhwan, di sanalah tempatnya ulama-ulama kibar, senior rujukan umat, yang membongkar Usama bin Laden dan penyimpangannya, ulama-ulama Saudi. Barakallahu fikum. Yang membongkar jaringan-jaringan jamaatul jihad, jamaatul takfir, ulama-ulama Saudi. Yang membongkar pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak, semacam pemahaman Said Qutb dan yang bersama dengan dia, ulama-ulama Saudi. Barakallahu fikum. Semua yang dituduhkan tadi justru Saudiyah dan ulama-ulama Saudi yang membongkar penyimpangan-penyimpangan tadi. Dan itu dilakukan dengan hujjah wal bayan, dan pada waktunya ketika syar'i digunakan pula dengan senjata yang ada. Barakallahu fikum. Di Yaman ketika Abna'ul Majus dari kalangan Syiah Rafidah Huthah memberontak pemerintah Yaman, menggulingkan kekuasaan Yaman, menguasai sebagian besar wilayah-wilayah Yaman sebagai seorang pemberontak. Di sisi yang lain yang punya pemahaman kufur, dikafirkan para ulama Rafidah Itsna Asyariyah Imamiyah Huthah. Ketika penguasa Yaman meminta bantuan, yang kali pertama tampil adalah orang-orang Saudi, negara Tauhid, negara Saudi dengan koalisi-koalisinya. Itu permintaan negara, permintaan Presiden Yaman. Yang dihantam Abna'ul Majus, putra-putra Majusi, orang-orang kafir dari kalangan Rafidah, Huthah. Itu dikafirkan semua para ulama kibar, plus mereka pemberontak Yaman. Yang tampil bukan liberal, yang tampil bukan khawarij, yang tampil apalagi Syiah, diberantas. Baru yang tampil biladut tauhid, negara tauhid dengan tentara-tentara tauhid, dengan pasukan-pasukan tauhid melawan mereka sampai sekarang ini. Itu fatwa para ulama besar pada masanya, merupakan jihadun fi sabilillah, jihad fi sabilillah yang syar'i, yang dilawan oleh orang kafir hudah, sekaligus untuk mengenyahkan para pemberontak-pemberontak yang ada. Tampil dengan kakak berani barakallahu Saudi, yang memberantas adalah mereka semua. Sehingga dusta kita mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim, ketika menyatakan Saudi Arabia negara teroris, negara radikalis, atau negara yang mengusung pemahaman radikalisme atau terorisme, atau negara yang membackup semua gerakan-gerakan terorisme, hadza buhtanun azim. Kalau boleh jujur barakallahu fikum, justru yang memunculkan gerakan-gerakan tadi konspirasi Yahudi dengan syiar Rafidah Abnaul Majus, dengan Khawarij, itu yang disampaikan oleh para ulama kita, para masyayikhuna, konspirasi tiga kelompok ini. Muncul yang namanya ISIS di Syria, muncul yang namanya Huthah Huthin di Yaman, muncul yang namanya Hizbullah di Lebanon, muncul yang namanya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada di belahan dunia yang ada. Itu semuanya konspirasi antara Yahudi, Rafidah, Syiah Rafidah yang diwakili oleh negara Iran, Biladul Majus, dan Khawarij. Justru yang mereka hantam, yang mereka perangi, Biladul Tauhid, negara-negara Tauhid yang konsekuensi dengan Tauhidnya, barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, harus dipahami kondisi yang sesungguhnya ini. Kaum muslimin harus paham, harus sadar, dan jangan termakan oleh isu-isu yang menyesatkan. Sekali lagi, yang menuduh dengan tuduhan Wahabi itu musuh-musuh Islam, itu musuh-musuh sunnah. Yang dituduh sebagai Wahabi, semua orang yang di atas sunnah, semua orang yang memiliki tauhid yang murni tanpa khurafat, tanpa syirik, tanpa bid'ah, pahami itu. Sehingga jangan sampai termakan oleh isu-isu yang ada pada musuh-musuh agama. Semua tuduhan-tuduhan tadi dusta yang amat sangat nyata. Barakallahu fikum. Apalagi yang terkait dengan masalah bid'ah-bid'ah itu juga demikian. Subhanaka hadza buhtanun adzim. Semua banyak yang dusta para kelab itu. Menyatakan bahwasanya kalau sholatnya Wahabi itu tangannya di leher. Oke, ini Wahabi itu subhanaka hadza buhtanun adzim. Itu kedustaan yang sangat nyata. Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di atas dada begini. Bukan begini, begini. Barakallahu fikum. Tuduhan bahwasanya Wahabi sholatnya itu harus rapat-rapat dan lurus, itu bukan sholatnya Wahabi, itu bimbingannya Rasulullah SAW. Rasul yang memerintahkan kita untuk meluruskan, merapatkan saf. Katanya Wahabi jangan longgar, nanti ada setan di situ, ada iblis. Wah, kalau saya senang iblis jamaah. Ya akhi, yang namanya setan iblis masuk ke sholatnya kaum muslimin bukan karena mau jamaah. Iblis itu orang kafir, yang paling kafir, tidak mungkin sholat. Datang itu untuk mengganggu sholatnya kita. Subhanallah. Sunnah Rasul dikatakan Wahabi, bimbingan Rasul dikatakan Wahabi. Itu upaya melecehkan sunnah Rasulullah SAW, melecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang mengucapkannya bukan orang baik-baik, orang-orang yang pro Syiah Rafidah, orang-orang yang pro liberalisme. Fallahul musta'an. Juga pernyataan dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, sama sampai sekarang ini para pelaku disampaikan, dielulukan, dikampanyekan oleh para tokoh-tokoh tarekat sufiyah, tokoh-tokoh asy'ariyah maturidiyah, menggambarkan kepada umat Wahabi gampang mengkafirkan, beda pendapat kafir, beda pendapat kafir. Na'udzubillah min dzalik. Terangkan tadi barakallahu fikum, tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin. Terlalu panjang ketentuan-ketentuannya. Tidak semudah dibayangkan. Dan tidak benar apa yang mereka tuduhkan tadi. Pernyataan beliau rahimahullah sangat tegas. Jangankan yang semacam itu yang bukan perkara-perkara kekufuran. Yang jelas-jelas menyembah kuburannya Abdul Qadir Jailani. Yang jelas-jelas menyembah kuburannya Ahmad Al-Badawi. Menyembah berhala selain Allah Azza wa Jal. Itu saja kadang tidak mungkin dikafirkan. Karena mereka jahil. Karena belum sampai hujah kepada mereka apalagi yang selain itu. Maka sekali lagi. Fahami baik-baik barakallahu fikum tentang masalah ini. Tapi yang jelas kita tidak menggunakan nama Wahabi, tidak menggunakan nama Wahabiyah. Yang kita gunakan nama Islam, Sunnah dan Salafiyah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wes, tidak usah banyak-banyak. Selebihnya silakan dirujuk kitab-kitab para ulama. Dan banyak sekali karya-karya ulama yang membela dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak ada yang baru, bukan mazhab baru. Sama dengan salafun salih barakallahu fikum. Fallahu al-musta'an. Apa hukum membuka kain kafan mayit ketika hendak diletakkan di liang lahat? Loh, kok dibuka lagi ya, Pak? Ya apa sih? Kain kafan itu kan nutupi jasadnya mayit. Kok dibuka? Tak telanjang lah. Hah? Tak telanjang itu mayitnya, ya, Pak. Kalau membuka kain kafan mayit, enggak boleh. Hah? Mayat itu dimandikan dan dikafani supaya tidak kelihatan auratnya dengan tiga helai kain kafan putih. Dikuburkan dengan kafannya, tidak kemudian dibuka lagi kain kafannya. Allahumma sholli. Nah. Mereka menuduh Saudi Arabia tidak membantu rakyat Palestina. Bagaimana jawaban kita, Ustaz? Sama kayak tadi, subhanaka hadza buhtanun azim. Kalau yang dimaksudkan bantuan kemanusiaan dari mulai awal dibantu sama Saudi. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah perang melawan Yahudi, tidak. Yang namanya jihad ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Kondisi kaum muslimin di Palestina sangat lemah, tidak mungkin melaksanakan yang namanya jihad fi sabilillah ketika itu. Sehingga dirinci salah besar barakallah. Yang kedua, yang ada di sana dari kalangan Khawarij, Hamas dan semisalnya, itu dari kalangan orang-orang Ikhwanul Muslimin yang punya pemahaman Khawarij. Jadi repot. Yang mau dihadapi jelas Yahudi. Tapi yang menghadapi ini Khawarij, boleh dewi. Satu konspirasi. Bagaimana mau kita bertindak? Fitnah, sehingga para ulama kita menganjurkan rakyat Palestina untuk keluar dari sana, kembali mengkaji bimbingan Islam, mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar untuk menguatkan akidah mereka, agama mereka, supaya kembali izzatul Islam wal Muslimin. Barakallahu fikum. Wahai, di sana ya kawan, yang dibantai rakyat sipil, yang dibantai ahlu sunnah wal jamaah salafi. Tayyib, hatta dari Hamas, ahlu sunnah salafiyin yang ada di sana diusir sama mereka dari masjid-masjid mereka. Sehingga tujuan intinya rakyat Palestina sipil dan ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Hamas dan Yahudi konspirasi. Barakallahu, tidak pernah nyata barakallahu fikum dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alamu bis-sawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bayangkannya antum sekarang Saudi perang di Yaman, rakyat Yaman menderita itu. Nah, ketika menyambut permintaan bantuan dari presiden Yaman, di samping langsung mengadakan penyerangan, masyarakat Yaman langsung diamankan, diminta semuanya keluar dari Aden ketika itu dan dipersiapkan sebuah tempat yang luas dengan berbagai macam fasilitasnya di dekat Aden di daerah Afrika. Teluk Aden berdampingan dengan Teluk Afrika. Yang paling dekat daerah Djibouti dan semisalnya itu. Harus sangat lengkap dengan fasilitasnya, dengan tempat-tempat semi permanennya, dengan airnya, logistiknya, semuanya lengkap, aman. Ditanggung semua oleh Saudi Arabia dan koalisi. Sehingga yang ada di sana yang siap perang. Dan orang-orang yang tidak mau pergi dari tempat. Diperhitungkan dengan matang, tidak sembarangan. Yang dihantam sama mereka, tempat-tempat senjatanya orang-orang Houthi. Pertama kali tampil yang dihantam itu adalah pesawat tempurnya. Antek semuanya. Sehingga enggak mungkin menggunakan perang udara, darat semuanya. Yang dihancurkan bandaranya. Supaya tidak ada bantuan senjata dari Abnaul Majus Iran ke situ. Yang dihancurkan tempat-tempat senjata mereka, yang di Son'a, yang di sini, hancurkan semua. Duar, meledak semuanya, diketahui gudang senjata. Sehingga betul-betul melemahkan kekuatannya. Baru tempur setelah itu. Yang namanya jihad ada korban dan segala macam, ada perjuangan para ulama. Nah, dan yang diperangi adalah orang-orang yang dinyatakan kafir oleh para ulama kibar sekaligus pemberontak. Sehingga misi yang ada membersihkan Yaman dari pemberontakan Houthiyah dan membersihkan Yaman dari Rafidah Houthiyah. Sekarang ini yang sedang diupayakan pembebasan ibu kota Yaman, Sana'a. Barakallahu fikum. Wilayah Aden sekitarnya steril, terus merangsuk sampai wilayah Taiz. Peperangan dari sana dan diupayakan untuk membebaskan yang namanya ibu kota Sana'a, ibu kota Yaman yang namanya Sana'a. Semoga dikasih kemudahan barakallahu fikum. Situs-situs syirik yang mereka dihancurkan. Kuburannya Al-Hadi yang mereka sembah-sembah itu roket tem hancur. Wah kata. Sehingga salah besar ketika dikatakan banyak sipil yang meninggal, banyak sipil yang meninggal. Tidak. Justru yang menembaki sipil Rafidah. Tidak mampu menghadapi tentara mujahidin salafiyin dan tentara koalisi, mereka frustasi, tembakannya langsung sembarangan. Rumah-rumah semuanya. Yang justru membunuh sipil Syiah Rafidah. Sementara tentara Tauhid yang mereka bunuh hanya tempat-tempat senjata dan yang gentle perang melawan mereka. Barakallahu fiik. Sehingga banyak informasi-informasi yang diputarbalikkan oleh media Yahudi dan semisalnya. Maka kaum muslimin harus jeli dalam masalah seperti ini. Barakallahu fiikum. Wallahu taala alamu bissawab. Titik, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain pertanyaannya ini? Tidak ada kan? Jangan-jangan sudah pada keroncongan. Iya. Mau terus Ustaz. Waduh, sudah keroncongan. Sudah, ada yang mau tanyakan? Coba diam saja. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada kan? Tidak ada. Jelas gamblang alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ketika kita bincang-bincang dengan orang-orang tua terkait dengan orang-orang yang dikit-dikit anti Wahabi dan segala macam, itu ya namanya juga ekspresi sebagian orang tua karena jengkel gitu. Sudah itu orang-orang yang gak suka Wahabi-Wahabi itu jangan boleh haji, jangan boleh umrah tuh, jangan boleh ke tanah suci itu. Udah larang aja mereka. Sampai seperti itu ya. Yang ini tentunya bukan bagian daripada kita dan bukan wewenang kita. Itu semuanya kembali kepada negara Saudi sendiri. Tapi ekspresi kejengkelan gitu. Anti Wahabi, anti Saudi, umrohnya ke sana, hajinya ke sana, oh, haji sana ke Indonesia atau kemana gitu. Ekspresi kejengkelan. Tapi nggak mungkin di anu ya kan. Ala kulli hal hadza. Sehingga tolong diperhatikan baik-baik, terutama kaum muslimin, awamul muslimin harus tahu betul ini semuanya supaya jangan sampai termakan oleh makar-makar musuh-musuh agama. Saya kira cukup sekian ya ikhwan. Dikarenakan sudah enggak ada lagi pertanyaan ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin tafadhalu hafizakumullah.